Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang istimewa. Ini prime time-nya bulan-bulan haram, hadirin. Ka'ab mengatakan, "Ikhtarallahu zaman fa ahabbu az-zaman ila Allahi syahrul haram." Allah itu memilih atau menentukan waktu. Dan waktu yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram. Wa ahabbu al-ashhuril hurum ila Allah Dzulhijjah. Dan dari 4 bulan haram itu yang paling Allah cintai kata Ka'ab itu bulan Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjah ila Allah al-ashrul awwal. Dan hari-hari dari bulan Dzulhijjah yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertamanya. Jadi 10 hari pertamanya adalah yang paling tinggi dari 4 bulan haram. 10 hari ini prime time-nya 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dari 4 bulan itu kita berada di hari-hari terbaiknya. Dan ini karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka maksimalkan kesempatan ini karena kesempatan ini benar-benar luar biasa, benar-benar mewah. Apalagi di hari-hari ini. Ketika kita bisa beribadah di 10 hari ini, ibadah hadirin. Banyak orang tuh gak bisa ibadah di hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita sudah belajar bagaimana para ulama klasik itu berjuang dalam beramal dan sesuai dengan kondisi yang Allah bukakan untuk mereka. Ada yang memperbanyak takbir, ada yang ke tempat umum untuk mensosialisasikan takbir, seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, ada yang buka kajian khusus 10 hari ini seperti Ibnu Zubair, ada yang puasa seperti Ibnu Umar, Ibnu Sirin, Mujahid, macam-macam hadirin, macam-macam. Jadi sesuai kemampuan kita dan sesuai kondisi kita. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Intinya syukuri adanya 10 hari ini dan kita sudah berada di hari ke-6. Cepat sekali jemaah, cepat sekali. Kita sudah ada di pertengahan, masuk ke bagian kedua dari 10 hari ini. Jadi yang merasa kayaknya aku kurang maksimal nih di 5 hari kemarin. Enggak ada kata terlambat, maksimalkan. Ini ada hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, Lalu nanti kita masuk tanggal 9, itu hari yang sangat luar biasa. Lalu puncaknya tanggal 10, hadirin. Maka maksimalkanlah dan maksimalkanlah. Ini prime time-nya 4 bulan haram, sebagaimana dikatakan Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Jangan disia-siakan. Apalagi kondisi sekarang, setiap saat itu begitu berharga. Dan ingat, ibadah itu mencegah dan mengangkat bala, hadirin. Mencegah dan mengangkat bala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Banyak di antara kita punya banyak masalah pada hari-hari ini. Ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah finansial, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah rumah tangga. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki, hadir. Dan luar biasanya dari arah yang tidak ia duga-duga, tidak ia sangka-sangka. Maka maksimalkan, maksimalkan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama kesimpulan bab ini. Khususnya ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang begitu begitu tinggi dan agung kemuliaannya. Cukuplah Nabi SAW mengatakan kafatah. Dua ayat ini akan mencukupi qiyamul lail, mencukupi bacaan Quran, mencukupi dari perlindungan syaitan dan lain-lain. Nah, hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kita itu harus bersikap. Jangan terburu-buru, kembalikan ke ahlinya. Kalau masalah agama, kembalikan ke ulama kita, ahli ilmu kita, guru-guru kita, agar bisa didudukan sesuai dengan Al-Quranul Karim dan hadis serta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bidang lain, kembalikan ke pakarnya, expertnya. Ini kaidah besar dalam hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kata para ulama juga. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ada pesan yang jelas di ayat-ayat ini, yaitu bagaimana Allah memudahkan untuk kita, memudahkan. Allah memudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah memudahkan. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu kan udah kemudahan dari Allah. Semua dua-dua ini menunjukkan kemudahan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Itu kan sangat dimudahkan sama Allah. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau kami gak sadar, gak ngerti, bodoh. Itu kan kemudahan. Coba kalau semuanya kena, sampai yang lupa pun diazab gitu sama Allah. Waduh, itu berat ya mah. Jadi ketika Allah maafkan yang lupa atau yang gak sadar, gak tahu, itu mudah sekali. Itu memudahkan kita, sangat-sangat memudahkan kita. Lalu gak berhenti sampai di situ. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Lagi-lagi itu dimudahkan sama Allah. Na'am atau qad fa'altu, ya aku penuhi. Gak ada beban seberat umat-umat terdahulu. Gak ada. Lalu gak berhenti sampai di situ, lanjut lagi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Janganlah engkau bebankan kami yang kami gak sanggup. Lalu Allah mengijabah, ya, na'am, qad fa'altu. Ini kan kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan. Jadi insya Allah dimudahkan, hadirin. Insya Allah dimudahkan. Dan pesan ini penting khususnya di hari-hari ini. Ini penting. Makanya kita agak lama di bab ini, khususnya di dua ayat ini. Karena memang ini salah satu yang kita butuhkan. Ini pesan yang kita butuhkan, insya Allah dimudahkan. Allah itu maha baik, hadirin. Sayang sama kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini sangat menguatkan, sangat membantu. Asal kita baca dengan hati dan penuh keyakinan. Ketika misalnya ada di antara kita yang hari ini atau pagi ini sedang isolasi, lalu dia baca, atau tadi malam dia baca ayat ini, dan dia yakin, dan kita tahu diantara maknanya al-gurbah, keterasingan, kesendirian, dan isolasi itu kesendirian. Sebagian merasa tuh kayak terasing di rumah sendiri kalau diisolasi, apalagi kalau di rumah sakit. Di rumah sendiri aja kok saya gak bisa kemana-mana. Ngeluh itu gak ada gunanya, tapi kalau doa sangat berguna. Lalu dia berorobana, baca ayat ini. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Oh, itu moralnya naik ya, Ma. Dan kalau dikaitkan dengan kesehatan, dan ini bukan tujuan utama kita, tapi kalau imunnya tambah, otomatis iman naik tuh imun nambah jemaah. Hadirin ya Allah muliakan, semoga Allah rahmati. Ini kemudahan. Lihat, gak ada alasan orang gak ibadah di 10 hari ini. Gak ada alasan. Aku gak bisa puasa Ustaz. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau gak bisa puasa, kasih makan orang yang berbuka. Bisa, bisa insya Allah. Kasih makan, kita dapat pahala orang tersebut. Oke, gak bisa apa lagi. Aku gak bisa sholat berdiri, kepalaku sakit. Kata Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah dalam kondisi berdiri. Kalau gak bisa, sholat dalam kondisi duduk. Duduk bisa gak? Aduh, aku kayaknya gak bisa. Oke, kalau begitu fa illam tastati' fa ala janbin. Kalau gak bisa, sholat dengan miring atau bagian tubuh bagian depan itu ke arah kiblat. Gak bisa juga Ustaz. Oke, fa illam tastati' fa mustalqiya. Kalau gak bisa, sholat dalam kondisi berbaring. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan engkau kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudahan, kemudahan, kemudahan. Masalah rumah tanggaku itu pelik sekali. Oke, baca dong, Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Nanti Allah permudah. Dan di waktu yang sama kita yakin ini bisa kita jalani, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah tidak membebankan di atas kemampuan kita. Karena Allah yang membantu dan memudahkan kita. Kita mana enggak ada daya dan kekuatan, hadirin. Ketika ada mungkin di antara kita yang pagi ini butuh oksigen, tapi oksigen habis. Mau masuk rumah sakit juga waiting list. Maka baca ayat ini, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Lalu dia yakini yang dia baca. Allah gak membebankan saya kecuali sesuai dengan kemampuan saya. Allah gak membebankan beban yang berat. Insya Allah saya bisa. Lalu dia rukyah dirinya sendiri, minta sama Allah. Yang menyelamatkan kan bukan oksigen, hadirin. Yang menyelamatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini gak boleh diragukan. Hari-hari ini tuh kita diperlihatkan betapa lemahnya manusia. Dan ini harus jelas bahwa kita butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sangat ngebantu, sangat membantu dan sangat membantu. Ini pesan yang penting khususnya di hari-hari ini. Allah itu akan mudahkan. Allah itu akan mudahkan kita. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Jangan pernah ragu, hadirin. Karena Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita yakin ketika membaca ini, Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan. Kita yakin Allah tidak akan membebankan kita di atas kemampuan kita, maka itu yang akan terjadi. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Pokoknya baca ini dengan penuh keyakinan dan ingat sisi kemudahan. Makanya dua ayat ini kaya sekali akan hikmah, akan makna, akan pelajaran. Enggak selesai-selesai kita bahas dua ayat ini, jemaah. Dan ini penting. Baca dengan penuh keyakinan, ingat kembali surat An-Naml ayat 62. An-Naml ayat 62, hadirin. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su', dan siapakah yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kondisi genting, hadirin? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kondisi darurat, muttar? Amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifus su', dan siapa yang menghilangkan kesulitan? Siapa yang mengurai masalah? Siapa yang menghilangkan keburukan? وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, adakah sesembahan selain Allah? Adakah yang berhak diibadahi selain Allah atau bersama dengan Allah? Adakah objek peribadatan yang lain? A'ilahum ma'allah, adakah ilah di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang mengingat hal ini. Sedikit di antara kalian yang sadar akan hal ini. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit banget loh kalian yang ingat ini. Benar loh. Apalagi kalau kita dalam kondisi genting, pas lagi ngaji sih kita enak. Ngangguk-ngangguk, oh, ya benar-benar. Begitu kondisi serius, kondisi genting, kondisi darurat, lupa. Lupa kita ini. Hati kita ke makhluk. Dan kita lupa konsep ini. Kita lupa keyakinan ini. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang memperkenalkan, siapa yang menerima doa, mengijabah doa orang yang sedang dalam kondisi genting? Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesulitan, menghilangkan keburukan, menghilangkan masalah. Wa ja'alukum khulafa'al ardh, menjadikan kalian khalifah. A ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan di samping Allah? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kalian yang mengingat ini. Lihat, Allah mengatakan sedikit yang ingat tadi. Maka artinya kita harus sampaikan, saling mengingati di antara kita. Saling mengingati di antara kita. Karena cuma sedikit. Enggak bisa kok hal-hal seperti ini tuh sekali selewat udah. Kan dulu udah diajarin. Allah berfirman, qalilam ma tadzakkarun, sedikit yang ingat. Yang ingat tuh sedikit. Yang ingat sedikit. Berarti banyak yang lupa, jemaah. Jangankan hal yang gaib seperti ini, di sebuah gedung ada simulasi gempa, ada simulasi gempa, udah 1, 2, 3 kali dikasih simulasi, karena mungkin di situ daerahnya agak rentan, terus gedungnya gini. Begitu gempa kejadian beneran, pertanyaan simpel, berapa persen yang ingat itu SOP ketika terjadi gempa? Mayoritas apa, hadirin? Panik udah. Udah lupa semuanya. Illa man rahima rabbuh. Kecuali yang diberikan taufik oleh Allah. Gak semua. Tapi kondisi genting tuh beda. Kondisi darurat tuh beda. Kondisi sedang sakit tuh beda. Sebagian orang itu mudah bicara karena gak pernah ngalamin yang dia alamin saudaranya. Mas, COVID tenang aja mas, biasa itu mas, kayak flu segala macam. Anda udah pernah kena belum? Belum. Beda hadirin. Kondisi genting tuh beda. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Butuh taufik dari Allah. Oleh madan qalilam ma tadzakkarun. Sedikit yang ingat kalau udah kondisi. Konsep gini ini sedikit yang ingat. Apalagi kalau kejadian. Benar-benar butuh pertolongan kepada Allah. Minta sama Allah. Sujud sama Allah. Makanya kondisi gak boleh lupa baca begini. Baca la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma qad rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Dan Allah janji Allah akan kabulkan. Amman yujibul mubtarra idza da'a. Siapa yang mengabulkan doanya orang-orang dalam kondisi genting? Allah. Wa yakshifus su', Allah juga. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, Allah. A ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Adakah yang berhak diibadahi kecuali Allah? Dan Allah sudah mudahkan, hadirin. Allah sayang. Dan Allah kasih musibah kepada seorang hamba itu pun karena kasih sayang Allah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, sayang sama seseorang, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha. Man sakhita falahu sukhth. Barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa yang enggak terima, yang murka, yang berontak, maka dia akan mendapatkan murka. Oleh karena itu, hadirin Allah mulia, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Dan yang terpenting itu, Allah akan mudahkan kita istiqomah. Itu hal yang paling penting. Allah akan mudahkan kita untuk tetap ibadah dalam kondisi sulit. Allah akan mudahkan kita untuk sabar. Allah akan mudahkan kita untuk ridho. Allah akan mudahkan kita untuk bisa berjuang, karena Allah yang suruh kita berjuang. Itu kemudahan yang paling penting. Baru setelahnya baru berkaitan dengan masalah fisik, masalah kesehatan dan lain-lain. Dan terus kita minta dijaga oleh Allah, diberikan kesembuhan. Dan Allah akan ijabah biiznillah. Allah akan ijabah. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang mengabulkan doa orang dalam kondisi genting? Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab, khususnya di hari-hari ini, di 10 hari pertama Dzulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi diberikan kesehatan dan keberkahan. Imam Nawawi sudah meninggal, hadirin. Semoga Allah merahmati beliau dan diberikan nikmat kubur gitu, hadirin ya. Ya. Begitu juga dengan ustadz dan jamaah lainnya, diberikan kesehatan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi keluarga yang sudah memberikan informasi di WA, entah infonya hoax atau tidak. Terima kasih ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Hendaknya walaupun itu grup keluarga, pelan-pelan dijelaskan adab-adab dalam informasi. Misalnya kita bawakan surat Qaf ayat 19, ayat 18 ya. Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan tidak ada satupun yang dilafadzkan kecuali ada raqib dan atid. Gak ada satupun berita yang di-share kecuali dicatat tuh. Dan juga ingatkan surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya hati, lalu pendengaran, penglihatan, maaf. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Ditanya. Kenapa Anda share ini tuh ditanya? Maka jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz sekeluarga, para anggota tim penyelenggara kajian sekeluarga dan jamaah semuanya dalam kondisi sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga semoga Allah memberikan kebaikan keberkahan kepada Imam Nawawi, para ulama asatidz yang karena jasanya kita menerima penjelasan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afan ustaz, alhamdulillah atas izin Allah kami sekeluarga berenam termasuk bayi 2 tahun kami bisa melalui COVID setelah isoman selama 14 hari. Qadarullah juga tanpa gejala berat. Alhamdulillah. Terkadang ada niat kami share tips-tips kami dalam melalui masa-masa berat isoman kemarin. Maksudnya untuk memotivasi yang lain yang masih dalam kondisi berjuang melaluinya. Namun terkadang kami takut menjadi riya atau pamer keberhasilan. Padahal pastinya bukan karena apapun kami bisa pulih, kecuali atas pertolongan Allah. Sementara kadang banyak yang bertanya bagaimana kami melaluinya. Kami amat hati-hati terutama ketika ditanya obat, karena khawatir yang ditangkap saudara-saudara kami karena obatnya yang menyembuhkan. Sama seperti kebanyakan anggapan-anggapan yang beredar sekarang sehingga kita semua panik rebutan obat-obatan. Bagaimana tips-tips kami menjawab agar tidak terjebak godaan setan, baik untuk kami, baik buat kami dan sekeluarga, dan juga kepada yang bertanya kepada kami, mohon sarannya Pak Ustadz agar kami tidak termasuk terburu-buru dalam menyampaikan hal tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu itu ceritakan, kata Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Rabbmu itu ceritakan. Jadi ini masuk ke bab tahadduth bin ni'mah. Dan kita hafal ayat tersebut, ada dalam surat duha ayat terakhir kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Surat ad-duha ayat terakhir. Adapun nikmat Rabbmu itu ceritakan. Nah, tinggal bagaimana cara dan teknis kita menceritakannya biar aman. Nah itu, dan sesuai dengan ayat ini. Nah, para ulama tuh menjelaskan hadirin bahwa menceritakan nikmat Allah itu yang tersorot itu nikmat Allahnya, bukan kita yang menjadi pahlawannya gitu loh, bukan kita yang menjadi tokoh utamanya, bukan kita yang menjadi pemeran utamanya, bukan kita yang jadi jagoannya, tapi yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dipuji adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama dijelaskan para ulama, bedanya pamer, bedanya riya dengan bedanya tahadduts bin ni'mah, atau menceritakan nikmat Allah. Kalau menceritakan nikmat Allah, Allahnya yang diangkat, dalam arti Allah yang dimuliakan, Allah yang diagungkan, Allah yang dibesarkan, Allah yang dipuji. Kalau riya pamer, kitanya yang naik gitu loh, kitanya yang ingin dipuji. Kali ini kita gak ingin dipuji, kita ingin Allah yang dipuji. Begitu. Dan memang tipis loh, perlu hati-hati. Yang kedua, kalau tetap kita khawatir kayaknya hati aku lemah deh, ceritakan, tapi gak usah sebut nama gitu. Kita sampein gini loh mbak, aku tahu benar, karena aku nampingin beliau, kan benar kan, keluarga kita nih, kita kan nampingin keluarga kita, dan kita termasuk bagian dari sana. Tapi pakai bahasa-bahasa itu, gini loh, ada tips ini sudah diterapkan, ini real, aku dampingin beliau ini, atau aku dampingin mereka. Kuncinya itu serahkan sama Allah. Itu yang beliau lakukan. Ruqyah mandiri bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati. Yakin Allah yang nyembuhin. Apalagi COVID kan unik banget hadirin ini, sangat unik. Ada yang usia 30-an tahun yang katanya cukup aman meninggal dunia, atau baru 40 meninggal dunia. Saya tahu ada salah satu orang tua dari sahabat kami itu usia 80-an, 70-80-an tahun, hanya batuk kering aja, gak ada masalah lain, padahal 80 tahun hadirin, batuk kering aja udah abis itu lewat. Ada yang gak punya comorbid itu benar-benar drop, dan yang meninggal. Ada yang punya penyakit bawaan serius, lancar tuh, alhamdulillah Allah sembuhkan. Itu hadirin. Dan penyakit bawaannya gak tahu, ada jantung, lancar, alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi hadirin Allah muliakan, kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini disuguhkan kemahabesaran Allah, jemaah. Kemahabesaran Allah. Nah, itu kita bisa cerita, kita bisa sampaikan hal itu. menceritakan nikmat Allah. Tapi kitanya enggak usah diangkat gitu. Ditutup. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, keluarga beliau, guru-guru, dan semua yang dicintai oleh beliau. Amin rabbal alamin. Semoga Allah menjaga, memberikan ampunan, menyayangi, dan memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, tim, seluruh umat Islam, al-ahya minhum wal-amwat. Allahumma amin. Amin rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, Ustaz tolong berikan nasihat untuk mampu sabar di hentakan pertama pada cobaan dan ujian yang Allah datangkan. Doakan saya dan keluarga yang sedang isoman, semoga Allah angkat penyakit ini dari tengah umat Islam. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi enggak mudah. Kita bisa ngerti. Sangat enggak mudah. Tapi Allah bisa buat mudah. Allah bisa buat sangat mudah. Ingat selalu bahwa as-sabr inda sadamatil ula. Wan Nabi SAW bersabda yang artinya kesabaran itu dihentakan pertama. Kesabaran itu dihentakan pertama. Jadi jangan sampai miss dihentakan pertama, di detik pertama. Katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah takdirkan dan yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan selalu ingat hadis Abu Dawud, lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun li ikhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Riwayat ini mengatakan, ketahuilah engkau tidak akan merasakan manisnya hakikat keimanan sampai engkau meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak akan meleset, dan yang Allah tidak takdirkan tidak akan menimpa kamu, gak akan. Jadi ketika hari ini kita sekeluarga isoman, itu sudah ditakdirkan oleh, gak akan meleset. Jadi tutup pintu berandai-andai, apalagi nyalain orang. Gak ada satupun teori bilang itu menyembuhkan atau itu ngebantu, justru itu memperburuk dan menghilangkan keberkahan. Yang berikutnya hadirin, yakinlah bahwa semua yang kita rasakan itu enggak gratis. Yang kita rasakan itu semuanya enggak gratis. Enggak gratis. Semua akan jadi penggugur dosa kalau kita sabar. Masih ingat hadis Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim? Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. tidaklah ada satupun yang menimpa seorang muslim. Dari segala kesulitan, rasa berat, rasa sedih, rasa kekhawatiran, sakit, duka, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan gugurkan dengannya sebagian dosa-dosanya. Allah akan gugurkan. Jadi jika laqadarallah ada seseorang yang sesak nafas, gak enak banget sesak nafas, hadirin, benar deh, gak enak. Tapi jangan fokus ke sana, fokus ke hal lain. Begitu ada orang atau misalnya yang bertanya mengalami sesak nafas, ingat di detik itu Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Allah akan gugurkan, sedang gugurkan, digugurkan sama Allah. Itu berarti peluang kita masuk surga semakin besar. Jangan pernah lupa itu. Peluang masuk surga kita semakin besar. Lalu yang berikutnya, alihkan jiwa kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan fokus ke sana. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak taqarrub sama Allah. Gak ada alasan untuk gak ibadah. Kita bisa sholat sambil berbaring kok. Perbanyak sholat sunnah. Isoman itu waktu berkhulwat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, insyaAllah Allah akan berikan kesembuhan. Dan juga jangan lupakan data. Betul yang meninggal banyak, tapi angka yang sembuh jauh lebih banyak. Angka yang Allah sembuhkan itu jauh lebih banyak. Maka optimislah. Yu'jibunil fa'lu. Rasul itu senang dengan optimisme. Kagum dengan optimisme. Optimis. Jangan pesimis. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita gak mungkiri yang meninggal banyak. Kita belum pernah dengar. Kita kan selama kita hidup secara umum, generasi kita ini tuh, bahkan generasi di atas kita juga, kayaknya gak pernah ngalamin kayak begini-begini. Ambulans seliwuran di sekeliling rumah kita sering kali. Kecuali kalau rumahnya komplek yang dalam banget ya. Tapi kalau rumah-rumah itu dikit-dikit ambulans sekarang, dikit-dikit ambulans. Terus apa info orang meninggal tuh tiap hari sekarang, hadir. Si A wafat rahimahullah, si B wafat rahimahullah, si ini meninggal dunia tiap hari. Oleh karena itu, tips yang berikutnya, berhenti dulu dengan sosial media, WA, atau kalau perlu handphonenya sekalian. Fokus sama Allah. Fokus sama Allah. Jangan baca-baca berita. Udah fokus. Pegang Quran, hadirin. Bukan megang. Handphone tuh kalau butuh, gitu, benar-benar butuh, dan itu hanya telepon dia atau WA dia, udah. Jangan baca grup segala macam, udah. Gak semua orang kuat, hadirin. Lebih banyak kita habiskan waktu dengan Al-Quran. berzikir kepada Allah. Itu menguatkan. Menguatkan. Dan perbanyak istighfar hadirin. Istighfar. Istighfar itu memberikan kekuatan. Surat Hud ayat 52. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan kalian dengan apa? Istighfar. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada, istighfarlah kepada Rabbmu dan bertobatlah. Allah akan turunkan hujan dan Allah akan tambah kekuatan kalian. Ini kita lagi sakit butuh kekuatan. Istighfar hadirin. Istighfar. Istighfar. Taubat kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan. Terakhir la ba'sa tahur insyaallah bagi semua yang sedang sakit. La ba'sa tahur insyaallah. Lihat bahasa Nabi, lah bahasa tohur insyaAllah, gak apa-apa. InsyaAllah jadi penghapus dosa. Lihat meneduhkan, menenangkan, memberikan optimisme, lah bahasa. Gak apa-apa insyaAllah. InsyaAllah gak apa-apa. Penggugur dosa. InsyaAllah penggugur dosa. Dan bagi semua yang sedang sakit, As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiakum. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiakum. Kita meminta kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsh yang agung, agar menyembuhkan antum semua. Dan semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Ingat fokus ibadah di 10 hari ini hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.